dalam surgaku. Masuklah ke dalam surgaku. Siapa yang mengucapkan ini? Allah. Allah mengucapkan ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini masih membahas tentang bagaimana sambutan Allah kepada orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Ayat sebelumnya juga. Ayat sebelumnya ayat nomor berapa? 29. Apa bunyinya? Fadkhuli fi ibadi. Masih ingat artinya apa? Masuklah bersama dengan hamba-hambaku. Bergabunglah dengan hamba-hambaku. Masih ingat hamba-hambaku di situ siapa? Para nabi, para syuhada, orang-orang siddiqin, orang-orang solih. Kata Imam Ar-Razi, ayat 29 itu, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah engkau dengan golongan hamba-hambaku yang istimewa. Ini berisikan kenikmatan yang sifatnya psikis. Psikis ini guna apa tau? Kenikmatan hati. Allah akan memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman berupa kenikmatan hati dan kenikmatan fisik. Apa yang Allah berikan? Kenikmatan apa? Hati dan kenikmatan fisik. Kalau di ayat 29 Allah sedang menjelaskan tentang kenikmatan hati. Di mana kenikmatannya? Orang itu kalau bersama-sama dengan orang yang dia sukai, orang yang dia senangi, hatinya bahagia atau tidak? Bahagia. Saya kasih contoh. Jenengan ketika bersama dengan anak-anak yang jenengan sayangi, anak-anak sing apik-apik ya, utuh anak-anak sing nyedepi. Ketika jenengan bersama dengan anak yang jenengan sayangi, bersama dengan istri yang jenengan sayangi, bahagia apa buatan? Bahagia. Walaupun fisiknya tinggal di rumah yang sederhana. Betul? Ya. Bahkan kebahagiaan yang sifatnya psikis, kebahagiaan hati ini, kenikmatan kebahagiaan hati ini, gak bisa digantikan dengan kemewahan fisik. Contoh misalnya, jenengan ditawari, sudah kamu pisah sama anakmu, sama istrimu yang kamu sayangi ini, kemudian kamu disuruh tinggal di istana yang mewah. Mau? Mau atau tidak? Mau? Bangetan dengan. Mau atau tidak? Enggak mau. Kecuali kalau bawa anak istri. Enggak, ini mau dikasih istana, tapi syaratnya harus pisah, meninggalkan anak dan istri. Mau? Enggak mau. Karena kebersamaan kita dengan manusia-manusia yang kita sayangi, istri, anak, orang tua, itu adalah kenikmatan yang sifatnya psikis, kebahagiaan hati. Nah, di ayat sebelumnya 29 ini, ayat yang tadi, fadkhuli fi ibadi, Allah sedang ingin menjelaskan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat kita akan bahagia. Karena kita akan bersama dengan manusia-manusia yang istimewa yang kita sayangi. Yaitu para nabi, orang-orang soleh. Yang selama ini kita cuma dengar nama dan ceritanya. Pernah lihat Nabi Muhammad SAW? Ya mungkin ada yang pernah mimpi ya. Mungkin. Kita itu sudah kangen pengen ketemu dengan Rasul SAW. Pengen lihat Abu Bakar. Pengen ketemu dengan Umar. Pengen ketemu dengan Uthman. Pengen ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Seperti apa sih Abdurrahman bin Auf? Kalau kita beriman, nanti di hari kiamat kita akan berkumpul dengan manusia-manusia itu. Itu kebahagiaan yang sifatnya apa? Sikis hati, rohani. Allah ingin menyempurnakan kenikmatannya kepada kita. Bukan hanya kenikmatan psikis yang akan kita dapatkan, tapi kenikmatan fisik juga akan kita dapatkan. Di dalam ayat yang sekarang akan kita baca. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Di dalam surga itu seluruh kenikmatan fisik ada. Kenikmatan psikis ada juga enggak? Ada juga. Seluruh kenikmatan fisik ada di dalamnya. Kenikmatan fisik di dunia apa? Rumah, makanan, minuman, apalagi pakaian, kendaraan. Seluruh kenikmatan makanan, minuman, kendaraan, tempat tinggal, pasangan hidup. Pasangan hidup itu apa? Bojo. Ya. Baik suami maupun istri. Seluruh kenikmatan fisik tadi di surga ada puncaknya. Bukan hanya nikmat, tapi puncaknya kenikmatan. Puncaknya kenikmatan makanan ada di surga. Jadi kalau njenengan punya makanan yang paling enak di surga itu lebih enak. Ustaz, aku senengnya soto, Ustaz. Apa kira-kira anak? Apa yang kita inginkan ada semuanya di situ. Anak-anak kecil, es krim, es krim. Lebih nikmat dari es krim. Seluruh kenikmatan makanan ada di sana. Seluruh kenikmatan minuman ada di sana. Seluruh kenikmatan tempat tinggal ada di sana. Makanya dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at." Allah berfirman, "Aku persiapkan, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata." Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Saking apanya? Saking indahnya. Jadi kalau njenengan melihat pemandangan yang indah banget di surga itu jauh lebih indah dari itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Raja Ampat itu surganya apa? Dunia. Itu enggak ada apa-apanya. Padahal sudah sangat indah sekali. Ngomong-ngomong ngertos Raja Ampat apa betul? Wis. Raja Ampat itu loh tempat yang wisata yang katanya indah banget. Ampun ini kok Papua. Ya. Engane Papua indah, indah banget. Jadi ada mikirakan wong ireng-ireng tok. Indah banget itu di sana. Itu katanya kata orang ini surganya dunia. Enggak ada apa-apanya. Mala aidun ra'at, enggak pernah kelihatan oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Jadi kalau jenengan menikmati sesuatu yang merdu sekali di dunia, itu gak ada apa-apanya dengan nanti apa yang akan kita dapatkan di surga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di benak seorang manusia. Kebayang saja enggak, saking nikmatnya yang ada di surga. Maka orang yang beriman nanti di akhirat akan mendapatkan kenikmatan yang sifatnya apa tadi? Psikis, kebahagiaan hati, dan kenikmatan yang sifatnya fisik, makanan enak, minuman enak, pasangan enak. Semuanya akan didapatkan. Jadi Allah berfirman apa di sini? Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ku di sini siapa? Allah. Surganya Allah. Kata para ulama, Allah itu ketika ingin menjelaskan keistimewaan sesuatu. Allah ketika ingin apa? Menjelaskan keistimewaan sesuatu. Caranya macam-macam. Cara Allah menjelaskan keistimewaan sesuatu. Salah satunya, cara Allah untuk menjelaskan keistimewaan sesuatu adalah dengan menisbatkan sesuatu itu kepada dirinya. Dengan apa? Menisbatkan sesuatu itu kepada dirinya. Contohnya ini. Jannati, surgaku. Surga itu dinisbatkan kepada siapa? Allah. Ini menunjukkan surga itu istimewa. Contoh yang lain. Ketika Allah ingin menjelaskan keistimewaan seorang hamba, maka akan dikatakan sama Allah, ini hambaku. Ketika Allah ingin menjelaskan sebuah keistimewaan sebuah rumah, maka rumah itu akan dikatakan rumahku. Rumahku itu maksudnya apa? Rumahnya Allah. Apa rumahnya Allah? Masjid. Hambaku, hambanya Allah. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Ingat peristiwa Isra Mi'raj? Ingat atau tidak? Ingat. Ketika Nabi SAW diangkat dari mana? Dari masjid, diberangkatkan dari Masjidil Haram. Terus kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah. Ini namanya Mi'raj. Mi'raj gue apa? Munggah. Yeah. Isra itu perjalanan di malam hari. Makanya Allah rekam di dalam surat apa? Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW dijelaskan keistimewaannya ketika Allah sebutkan hambanya, yaitu hamba Allah. Nabi kita itu sangat istimewa, makanya dikatakan hambanya. Hambanya siapa? Allah. Hamba masa istimewa Ustaz? Iya, tergantung hambanya siapa. Kalau hambanya duit, istimewa atau tidak? Tidak. Hambanya Allah istimewa. Ini contoh ya, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW ya, diungkapkan oleh Allah dengan mengatakan abdihi, hambanya. Masjid istimewanya ketika dikatakan ini rumahnya Allah. Ya. Ada seorang ahli ibadah namanya Ziyad. Siapa namanya? Ziyad. Ziyad ini pembantunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ziyad ini senang banget ke masjid. Apa? Senang banget ke masjid. Kayak jenengan ya. Nek nang masjid betah banget. Nggih. Nggih napa ten? Alhamdulillah. Apa nang masjid iki suwe temen, ora bubar-bubar. Ziyad ini kalau ke masjid senang banget. Betah gitu di masjid. Suatu saat ada godaan-godaan ya yang bikin dia ini mungkin ya bosan gitu ya. Terus dia ngomong sama dirinya sendiri. Ngomong mengawake dewek. Ini bukan ngerumit ya, bukan. tapi menasehati dirinya sendiri. Apa kata dia? Aina turidina an tadhhabi? Eh, kamu ini pengen pergi kemana toh? Kamu ini sudah di masjid, pengen pergi kemana? Ila ahsana min hadzal masjid? Apakah kamu pengen pergi ke tempat yang lebih baik dari masjid? Turidina an tubsiri dara fulanin wa dara fulan? Kamu ini pengen ngelihat rumahnya si fulan dan rumahnya si fulan. Fulan itu maksudnya tetangganya yang kaya mungkin ya. Kamu ini mau kemana? Pengen pergi ke tempat yang lebih istimewa dari masjid. Apa ada tempat yang lebih istimewa dari masjid? Rumahnya si Anu, rumahnya si Anu, rumahnya si Anu. Itu lebih bagus dari masjid. Ini tuh rumahnya Allah. Seharusnya kita lebih nyaman ketika tinggal di mana? Rumahnya Allah. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan masjid ini sebagai baitin min buyutillah. Rumahnya Allah. Saking istimewanya masjid sampai Nabi kita SAW mengatakan ini rumahnya Allah. Sebagaimana Nabi kita SAW istimewa dikatakan hambanya Allah. Nah, surga yang Allah persiapkan buat hamba-hambanya ini, inilah surga yang istimewa. Makanya Allah katakan jannati surgaku. Saking nikmatnya tadi sudah kita katakan bahwa di dalam surga yang kita tahu cuma sungai, namanya sungai. Tapi jangan dibayangkan sungainya seperti sungai di Purbalingga. Ya. Kali apa? Klawing. Ya. Jangan dibayangkan seperti itu. Namanya sama sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jangan dibayangkan Kali Butok, ya, Ciliwung, akeh apa nih? Sampai, jangan dibayangkan seperti itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di surga itu ada taman-taman, jangan dibayangkan seperti taman-taman yang banyak semak belukarnya, ya, banyak sampah plastiknya, jangan dibayangkan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang daging burung, walahmi thairin mimma yashtahun, dan orang yang di surga itu akan makan daging burung yang sangat mereka sukai. Jangan dibayangkan apa kayak manuk emprit apa ya. Yang sama itu cuma namanya saja. Di surga ada daging, di dunia ada daging. Di surga ada taman, di dunia ada taman. Namanya sama, tapi hakikatnya itu beda. Jauh sekali. Buah-buahan di surga ada anggur, di dunia juga ada anggur. Jangan dibayangkan anggure gue sepet, kecut, nek legi anu ana formaline. Karena impor dari mana? Berbulan-bulan di dalam kontainer. Apa kita kadang-kadang gak berpikir juga ya? Ki impor sekangen di. Kok bisa tahan berbulan-bulan? Ingat apa gitu loh. Iya kalau misalnya pengawetnya itu pengawet yang alami. Formalin kok ngawetakan apa? Mayat kok gue ngawetakan? Anggur ya. Jangan dibayangkan anggur di surga seperti itu. Jangan dibayangkan wanita di surga seperti wanita di dunia. Secantik apapun wanita yang ada di dunia, itu gak ada apa-apanya. Secantik-cantiknya wanita di dunia. Nuhun sewu nggih, nuhun sewu. Ana mambune. Ya ora. Jenengan ngaku apa ora sih? Secantik-cantiknya istrinya jenengan itu ada baunya ketika keringetan, ketika buang angin, mambu Buang angin bewis mambu, apa maning buang air, apa maning buang air besar gitu loh. Ini sudah bau. Wanita di surga itu gak ada BAB-nya, gak ada BAK-nya, gak ada tanggal merahnya. Ya, paham apa orang? 17 tahun ke atas sih. Gak ada. Jadi wanita di surga ada wanita, tapi jangan bayangkan seperti di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan wadkhuli jannati. Masuklah ke surgaku. Surga dinisbatkan langsung kepada Allah untuk menggambarkan betapa istimewanya surga itu. Allah sendiri yang menyiapkan. Kalau kita ini dijamu sama chef nomor satu dunia, itu kan sudah bayang, wah masakannya enak epor. Ini yang menyajikan, yang mempersiapkan sajian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sangat istimewa sekali. Jannati, surganya siapa? Allah. Berarti miliknya Allah. Nah, kalau pengin masuk ke surga, surga tadi miliknya siapa? Allah. Caranya ikuti aturannya yang punya surga. Simpel atau tidak? Simpel apa orang? Simpel. Pengen masuk surga, ikuti apa? Aturan sing duwe surga. Saya kasih ilustrasi. Jenengan daftar di sebuah perusahaan. Pengen apa? Diterima. Caranya berapa? Ikuti aturan yang punya perusahaan. Insya Allah diterima. Pengin kuliah di sebuah perguruan tinggi. Supaya diterima, ikuti aturan yang punya perguruan tinggi tersebut. Simpel atau tidak? Simpel. Pengin masuk surga, ikuti aturan yang punya surga. Kalau ada orang pengin masuk surga terus gak mau ikut aturan yang punya surga, terus gak jadi masuk surga, sing salah siapa? Ya awake dhewe. Lo sudah jelas aturannya, nih aturannya seperti ini. Pengen masuk surga, ikuti aturannya. Kok gak mau ikut aturan, gak jadi masuk surga? Ya salah ya dhewe. Aturan yang punya surga di mana bisa kita temukan? Aturan gue nemune nang endi? Primbon. Al-Qur'an. Hadis Rasul sallallahu. Berarti caranya kalau kita pengen masuk surga, cari aturannya biar masuk surga bagaimana? Searching di mana? Al-Qur'an. Cari. Buka Al-Qur'an, pelajari maknanya. Buka hadis Rasul sallallahu, pelajari maknanya. Saya kasih contoh nih aturannya ya. Jadi masuk surga gimana? Cari caranya. Ikuti aturan yang punya surga. Simpel atau tidak? Simpel. Mu'ad bin Jabal. Siapa namanya? Mu'ad bin Jabal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Beliau cerita, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Pada suatu hari aku ikut bepergian bersama Rasul SAW. Rombongan Nabi SAW berserta para sahabat. Di situ ada salah satunya siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Fa'asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasir. Suatu pagi di perjalanan itu, aku pas posisinya dekat sama Nabi SAW. Dan kami sama-sama sedang dalam perjalanan. Kok berdampingan jejeran sama siapa? Nabi SAW. Di sini gak disebutkan apakah Mu'ad itu bonceng atau sama-sama naik tunggangan cuman pas lagi jejeran. Kesempatan atau bukan? Kesempatan emas. Jejeran sama siapa? Rasulullah SAW. Maka Apa kata beliau? Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasul, kasih tahu aku dong, amalan apa yang bisa memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka? Ini pertanyaan yang berbobot ya. Pertanyaan yang berbobot. Tunjukkan aku apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa masuk surga, terhindar dari neraka. Maka apa komen dari Nabi SAW? Nabi SAW berkomentar, laqad sa'altani an 'azim. Yang kamu tanyakan ini besar. Gimana enggak besar? Masuk surga, selamat, neraka. Yang kamu tanyakan ini besar. Tapi jangan khawatir. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Cuman untuk mencapai yang kamu inginkan ini mudah. Makanya tadi saya katakan simple. Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan sama Allah. Bagaimana wahai Rasul? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Syaratnya beribadah kepada Allah, jauhi syirik. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, bayarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, puasalah di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, berhajilah ke Mekah. Ki nek duwe, nek duwe duwe. Ya. Simpel kan? Salat, waktu mangsane salat, mangsane puasa, mangsane zakat, nek duwe duit lebih keluarkan zakat, mangsane haji kalau memang mampu berangkat. Simpel. Ya. Pertanyaan yang mirip ini pernah ditanyakan oleh seorang Arab Badui. Arab Badui. Tahu Arab Badui? Arab Badui itu Arab gunung, pelosok. Ya. Nah, istilah kita wong deso. Ya. Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu dakhultul jannah. Wahai Rasul, ajarkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku kerjakan, aku masuk surga. Jawabannya sama, mirip dengan jawabannya kepada siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Ta'budullaha wa la tusyriku syai'a. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Wa tuqimus salata, tegakkan salat al-maktubah yang wajib-wajib. Wa tu'addiz zakat al-mafruudah, keluarkan zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Jawabannya mirip, tapi orang Arab Badui ini komennya apa? Setelah dengar apa yang disampaikan Nabi SAW, jauhi syirik, ibadah kepada Allah, salat, zakat, ya, puasa, haji kalau mampu. Apa komen dia? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqusu minhu. Demi Allah, aku tidak akan nambah, tidak akan ngurangi sedikit pun. Tidak akan nambah maksudnya apa? Wis kuwi tok. Ini orang Arab Badui kok seperti ini. Jadi tipenya seperti ini. Kamu pengen masuk surga? Nih, ini. Ya wis, gue tok, wis, aku ora nambah. Sing liyane ora bakal lakukan. Sedikit pun tidak akan aku tambah. Gue tok. Wala angkus, tapi juga tidak aku kurangi. Ada sebagian orang ora nambah tapi ngurangi gitu. Kudune ping 5 salate kur, ping 1. Enggak, ini dia berjanji saya tidak akan tambah. Maksudnya itu cuma sholat wajib tok, cuma puasa Ramadan tok, cuma zakat tok, cuma haji tok, tidak akan nambah-nambah dengan yang sunnah-sunnah-sunnah, tapi aku juga tidak akan ngurangi. Dan dia bersumpah demi Allah. Nabi dengar atau tidak? Dengar. Dia ngomong di hadapan Nabi SAW. Orang Arab Badui ini ngomong tadi di hadapan Nabi SAW. Apa komentar dari Nabi? Dengarkan baik-baik. Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah. Siapa yang pengin ngelihat calon penghuni surga, falyanzur ila hadza. Lihat ini orangnya. Siapa yang pengin ngelihat calon penghuni surga? Kiye wonge. Asal dia serius. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asal dia apa? Serius. Sehingga masuk surga itu sebenarnya simpel. Mangsane sholat? Sholat. Mangsane puasa? Puasa. Mangsane zakat? Zakat. Jauhi syirik? Simpel. Tapi masalahnya, hayya 'ala shalah. Apa? Tanggung. Kondisi. Ya. Banyak alasan, itu yang jadi masalah. Ya. Mau keluarin zakat, maju mundur, maju mundur. Ada ritual syirik di hadapannya, wah ki kepriwe ya nek tanggane pada melu kabeh nyong ora melu kok kepriwe. Akhirnya ikut-ikutan ritual syirik. Jadinya gagal, enggak jadi masuk surga. Kalau mau masuk surga, ikuti aturan Allah. Dan aturan Allah itu simple. Tinggal kita mau ikut aturan tersebut atau tidak mau. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan sambutan seperti itu dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Selesai tafsir Al-Fajr. Habis itu pindah kemana ya? Apa? Al-Ghasyiyah. Ya. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan pindah surat. Agak lama ya Al-Fajr ya. Mungkin 30 ayat deh. Agak lama nih, hampir satu tahun. Ya kira-kira lah. Mungkin sekian bulan ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.